Terima kasih atas oplok-oplok saudara. Selamat siang. Pandanglah selalu, inilah wajah yang bisa dimanfaatkan. Memang orangnya ya juga tidak seberapa, tapi yang penting ideologinya. Saya ini merasa sial sekali jadi manusia ini ya, karena mempunyai suami kok tidak bisa tahan lama. Kawin beberapa tahun sudah meninggal. Jadi saya ditinggalkan suami saya ini sudah, kalau tidak salah sudah 6 bulan. Menjanda 6 bulan ini belum ada serangan sama sekali dari kaum laki-laki. Tapi siapa saja yang mau meminang saya? Saya ini apa, pekerjaan apa saya bisa? Masak, menjahit, menek kelopo ya bisa. Hewan ini ya piye menek. Anak sudah 3, papinya sudah enggak ada. Padahal saya ini sudah saya tawar-tawarkan loh. Siapa yang mau mengawini aku juga bersedia. Nanti mungkin ya ada teman-teman yang mau ngetemuin saya ya. Tok tok tok tok. Tok tok min min. Tok tok min min min tok. Oh, tok tok min kok min tok. Siapa itu? Saya minta pintu. Pintunya tinggal 1. Terus saya pakai pintunya siapa nanti? Jangan begitu. Masuk aja, Mas. Belum mengah. Siapa yang memengahkan? Belum mengah. Iya. Mengahkan sendiri. Yang mana pintunya? Itu di unyeng-unyengmu. Mangkel aku, pintu di depannya kok tanya pintunya. Oh, saya kira jendela ini. Ah, jendela sak gitu dah. Terus pintunya sak berapa? Permisi. Ya? Permisi berapa hari? 5 hari saja ya. Permisi itu mau masuk. Oh, udah masuk gitu kok masih permisi. Oh, ya ini sudah masuk toh? Oh iya. Saya ini sudah masuk? Udah. Oh, tidak merasa loh saya. Saya tidak panggling suaranya dan orangnya. Mas Gudel ya? Iya. Sudah lama menggudeli. Tadi naik apa, Mas? Naik sapi ya. Omongane mbok yo sing enak. Ya saya maksud itu naik oplet ke apa naik truk ke? Ya oplet ya mau, truk ya mau. Mari Mas, silakan masuk. Iya. Iya. Hanya sendirian. Iya. Hah? Tidak ada temennya? Ada. Siapa? Anjing. Anjing nyakot centol sampean gitu. Pesanan saya tadi? Ya pesen anu, nasi goreng. Loh, iki wong aneh kok ya. Pesen apa? Waktu ketemu di pasar sama Mas Gudel, saya kan ngomong. Oh iya. Iya kan? Sampai lama ya saya lupa iya. Itu. Lupa. Pesanannya tante. Iya. Itu saya nunggu anaknya kecil. Sekarang iya. Sudah besar. Begini sekarang. Ya Mas. Mas Gudel pernah enggak dikuaploki Jepang ya? Yang nah, saya pesan itu bukan anak kecil kok ya. Ya saya ini tunggu sampai besarnya. Sekarang sudah dapat. Bagaimana orangnya? Orangnya ya ganteng. Gundul. Gundul enggak keluar rambutnya. Iya. Nah, terus bagaimana nanti gondol terus? Budak itu? Gilap ngono ya. Iya, meling-meling seperti srengenge itu. Silo saya nanti. Iya, ya. Tapi anaknya memang bagus. Iya. Udah kerja itu orangnya. Pengestunya belum. Kok yang ngomong belum gitu aja kok pengestunya belum. Tapi soal pekerjaan saya tidak ambil pusing. Saya tahu kalau anak itu kerjanya di tata usaha. Bagaimana apa? Tata usaha. Tata usaha. Itu tata usaha kan cukup kok tata usaha. Iya. Tata usaha. Loh kok enggak bisa tata usaha? Oh, nggak bisa gitu kok ya. Iya, bisa gitu. Enggak ya. Merasa lah. Iya. Namanya? Namanya anu itu siapa ya? Soal nama nanti gampang ya. Itu hanya yang saya... penting orangnya itu cocok. Oh, mesti cocok. Ya. Mesti cocok. Nanti saya kasih hadiah ya. Kalau memang sudah. Oh, hadiah sudah ikut. Siapa? Yu Ahmad itu. Ini orang ngerti enggak ngomong hadiah itu. Iya, dia itu nak sudah ikut. Ikut siapa? Ya Ahmad itu. Hadiah mana itu? Tonggo saya. Hadiah anak Wak Garimun lah. Hadiah itu bukan hadiah orang. Oh. Itu loh, apa tuh timbal baliknya itu loh, apa? Ongkos. Ah, ongkos sebagai. Ongkos kok hadiah. Sebagai panitia. Loh kok panitia? Panitia cari pemuda itu. Nah, terus terang aja kan panitia perjomblangan. Janganlah malu saya. Wah, kapan sih Mas Gudel punya malu? Tapi ya mestinya enggak punya malu. Sambil lama-lama. Lama-lama kok malu. Iya. Ya, tapi jalan. Berapa mau kasih berapa? Ah, mintanya apa sih? Nanti saya kasih, minta uang ya kasih. Apa minta rumah? Apa minta mati besok pagi? Kok minta mati? Lu enggak, yang saya maksud itu ya. Uang aja ya nanti. Uang berapa? Bantu. 10 juta, Pak. Oh, jangan. Oh, pemudanya ganteng, bagus. Iya, lambenya. Lambenya ngepir. Lambe ngepir. Miwir itu loh ya, kalau bilang itu miwir. Jadi kalau ngomong itu seperti pir lah, kalau ngetril gitu ngomong ya. Ngomong iya, ding ding ding ding ding. Bibir sampai ding ding ding ding. Ya, kalau begitu nanti saya kasih hadiah. Jangan 10 juta. Berapa? 12 ya. Nyenyak ini. Saya minta 10 atau 12 ya. Enggak, saya ini kan orang beruang. Beruang? Iya. Apa bukan komodo? Itu loh orang kaya raya itu kan. Oh, punya uang. Iya, orang punya uang. Uangnya banyak. Uangnya banyak. Tapi kalau uangnya banyak? Iya. Ngok ngok ngok ngok. Uang. Oh, bukan uang ini. Kalau uang ini yang saya maksud uang simpenan saya di bank itu, wah sekarang Bang Samiun, Bang Bang Moen. Minum-minum dulu, Mas. Mana? Loh, iya belum. Oh, belum. Iya. Belum keluarkan minuman kok sudah minum. 12 juta nanti saya kasih. Ya. Ya. Ya. Mm-mm. Kalau memang begitu, ya saya minta permisi dulu. Iya. Mau pulang. Iya. Sudah ya. Ya, terima kasih. Enggak makan apa, enggak minum, enggak jadi apa-apa. Iya, 12 juta kok ya. Iya. Sudah ya. Ya, dah. Dah. Hasil nanti dapat muda ganteng. Aduh, mami, mami, kamu itu loh kenapa? Ya mami, tolong kemi aku mi. Kamu itu kenapa? Kena beling. Kena beling. Dipukuli Eko itu loh mi, saya mi. Sama saudaranya kok pukul-pukulan. Mangkel aku. Ada apa? Saya masuk sini. Aku manggil bener sama Eko, Mi. Kamu itu nangis apa menyanyi? Menangis kok. Yang mukul siapa? Eko. Lah yang dipukul? Saya. Oh, yang dipukul kamu? Iya. Yang sakit? Saya. Lah yang dipukul? Saya. Yang mukul? Terus gitu. Jadi manggil kok. Nanti saya akan tanya. Kamu kan satu-satunya anakku yang saya sayangi. Iya. Kenapa kok sampai pukul-pukulan, peristiwanya itu apa? Eko kurang ajar, Mi. Kurang ajar. Mami kan kasih ayam saya satu, Eko satu, iya. Sumiati satu. Iya. Nah, telurnya ayam saya diambil, Mi. Telurnya siapa? Telur saya. Loh, telurnya ayam saya. Telur ayammu? Diambil Eko. Telurnya Eko? Eko, telurnya banyak. Karena ngambil telur saya, telurnya Eko jadi banyak. Terus Eko pakai telur berapa? Enggak tahu tuh. Tadinya sama-sama telurnya itu 5, Mi. Semua kan sudah saya kasih sendiri-sendiri. Lah iya. Kan semua kan udah menelur sendiri-sendiri. Ayamnya. Lah ya ayamnya, pentilnya. Loh kok pentilnya? Ayamnya, pentilnya. Ayamnya pentil bertelur. Iya. Setelah bertelur 5 biji. 5 biji. Tetap enggak mau lagi bertelur. Lah ya itu istirahat ayamnya. Loh kok istirahat tuh diambil Eko kok? Kau tahu enggak? Tahu. Ngambilnya. Buktinya sudah kelihatan kalau itu telurnya saya. Yang mestinya diambil. Berapa telurnya itu? Telurnya kalau sudah 8 hari kan berarti 8 tambah 3. Nah, itu macet ya, Mi. Enggak mau mungkin, bertelur lagi. Oh, mungkin istirahat yang 3 hari. Enggak, sudah tahu, bukti ada. Kok bukti ada? Coba sekarang Eko mana? Nah, itu. Apanya? Sudah dikasih ayam satu-satu kok. Pukul aja, Mi. Biar kapok itu, Mi. Tuh coba. Kamu nyuri ayamnya. Apa? Nuduh dia. Dikatakan saya mencuri telurnya dia. Betul. Apanya? Apanya? Diambil, itu, Mi. Itu namanya fitnah, Nak, ya. Nah. Fitnah itu lebih kejam daripada pegadaian. Itu loh. Lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, iya. Itu loh. Yang difitnah menelur saya. Kamu saya difitnah menelur. Kok difitnah mencuri telurnya dia? Nah, kok sampai anu ini katanya enggak. Kok tahu kamu kalau saya mencuri? Tahu. Buktinya ini, Mi. Apa? Ayamnya Eko kelirnya apa? Bulunya hitam. Hitam. Hmm. Ayam saya kan putih. Putih. Buktinya telurnya Eko putih, ya, Mi. Mestinya telurnya harus hitam. Ayam hitam telurnya harus hitam. Orang gila kok. Ini Mami waktu mengandung dulu bagaimana sih, Mi? Ngidam apa, Mi, kok dapat orang gini? Ngidam tekek. Goblok dari kandungan orang. Telur ini. Itu tidak nurut warnanya ayam. Nurut, harus nurut. Telurmu apa? Putih. Ayamnya? Putih. Nah, ini cocok. Lah, cocok. Lah, ayam saya? Hitam. Telurnya? Kok putih? Kalau enggak nyuri telur saya. Ayo. Nah, ayo. Kamu ambil dari segi apa itu? Oh, segi apa? Segitiga. Segitiga apa? Segitiga. Kamu itu ngambil kamus dari mana, Til? Kamus populer saya ambil. Kamus populer, kamus populer. Coba ya. Sekarang kalau ayam itu warnanya merah, kuning, putih, hitam, telurnya mesti putih. Enggak bisa. Loh. Enggak bisa. Kenapa manusia kok berbeda-beda? Ayo. Bedanya bagaimana? Orang Amerika kalau punya anak, ya persis orang Amerika kan? Iya. Enggak mungkin seperti kamu. Ayo. Iya, putih-putih. Ayo. Ngomongnya ya, Mbak. Ayo. Ingin tahu bukti lagi? Bagaimana? Ayam. Ayam negeri. Yang bulunya merah, iya. Telurnya juga merah. Yang bulunya putih, telurnya juga putih. Jadi yang hitam harus hitam? Harus hitam. Nah, harus. Sebelum bertelur, Mi, enaknya dimasuki cet aja perutnya ayam itu. Biar nanti kalau bertelur terus hitam gitu. Maksudnya. Mangkel-mangkel apanya? Telur itu enggak macam-macam. Kalau dihubungkan sama orang asing, orang Amerika turunannya putih. Terus orang negro turunannya hitam. Nah. Oh iya hitam. Hitam, telurnya hitam. Ngawur aja Mami ini ya, ngawur aja. Ya putih, Mi. Binatang sama manusia kan lain. Iya, tapi lain. Binatang sama manusia. Mami ini belani siapa sih? Sana betul, sini betul. Oh iya, kamu salah. Duh, kok saya yang salah? Enggak. Saya yang benar, Mi. Yang benar, Eko. Kamu yang salah. Mami ini bisa jadi Mami apa enggak? Kalau enggak bisa, saya pecat jadi Mami nanti. Loh, Mami kok sampai dipecat, terus kamu cari Mami di mana gitu? Mangkel aku. Pokoknya minta keputusan nih, saya tidak mau dituduh begini saja. Apa? Telur itu ya di mana-mana. Ayam menelur ya cuman itu aja, ya putih, enggak ada telur itu hitam, lorek. Lah kok sampai bisa berhenti enggak bertelur, ayo. Ayo. Yang salah siapa itu? Yang salah siapa? Yang salah kan Mami. Dulu Mami kan ikut cabe. Tapi kenapa itu buang pil itu sekeleleran saja di belakang itu? Iya. Ayam saya nyuculi pil KB-nya Mami. Oh, pil saya habis itu dimakan ayam. Ya, macet ayam saya. Ayam saya macet nih. Lah macet ayammu ya kebangetan wong pil kok ditotoli kaya. Mami sih. Itu yang salah Mami, naruh pil sembarangan. Mestinya yang macet kan saya. Tapi kok malah ayammu yang macet? Nah itu. Sekarang biar enggak usah rame-rame. Biar nanti kamu diberi telurnya Mami aja. Iya. Ini waktunya disek saya waktu ini ya. Saya ada urusan penting, ada urusan bisnis ya. Bisnis terus ini, enggak pernah terus nyayangi sama anak, keluar terus tiap malam terus itu. Kamu udah besar mau disayang. Mau dikudang-kudang. Ya mesti no. Anak moblong-moblong, anak ganteng-ganteng gitu. Minta digendong-gendong. Gendong-gendong. Gendong kamu 2 jam mereteli tangannya Mami. Lah Mami, gendong saya enggak kuat. Tapi kalau malam ngangkat 87 kilo ya kuat aja. Iya, kuli pelabuhan memang. Oh, tak uncekin bun-bunamu kan. Kemana Mi? Saya mau ada ini, ada urusan penting sama nanti sama tante-tante. Ini mau pertandingan sepak bola. Loh, Mami masih nonton pertandingan. Oh, nonton ya. Hati-hati loh ya, soal telur kamu jangan diperuncing ya. Enggak. Selesaikan untuk hari ini. Sudah selesai. Sudah selesai. Selesai ya? Sudah. Ya. Saya pergi. Nanti waktu-waktu naik anu nanti apa? Mobil. Oh iya. Nanti kalau ada tamu, bilang aja Mami masih shopping ya. Shopping. Tahu enggak shopping? Shopping itu apa? Sop kuping. Walah. Shopping kok. Belanja sana. Oh, belanja. Oh, belanja. Sampo, mau kemana saja, tahu shopping, tahu belanja ya. Iya, iya, iya. Udah di rumah aja ya. Iya, Mi. Kok rebus saya tadi, Mi? Oh. Rebus apa, Mi? Rebus becak. Loh. Rebus mobil dong. Tadi ditaruh di mana? Iya, udah di koper tadi. Sambil becak Mami nandarane. Kok, Dil. Ya apa itu Mami itu? Nah, iya. Iya toh. Makin tua makin genit. Bukan genitnya, tidak mau memperhatikan sama anak-anak ini loh. Iya. Loh. Semenjak papi enggak ada, tingkah polanya enggak karu-karuan coba. Pakainya lihatin. Oh, iya. Ini bukan kemajuan itu orang tua kayak gitu itu. Iya toh? Terus yang pantas toh, sirisiran terus. Iya. Kiting. Diikutin. Iya, diketing. Diikutin. Iya dong, diselidiki. Nanti kalau ketahuan Mami saya dipukul. Caranya kamu di muka, Mami di belakang. Oh iya. Atau kamu di belakang, Mami di muka. Oh, saya yang di sebelahnya gitu loh. Saya umpamanya saya Mami di depan, saya di belakang. Saya di belakang. Saya di, kamu di belakang tuh. Iya toh. Mami noleh, saya harus buang muka. Muka saya dibuang di mana kok? Kamu jangan main-main loh, muka satu dibuang. Woblok kamu itu. Buang muka. Loh lah iya. Nanti kalau keleleran di jalan, waduh, didilati anjing. Seneng kamu kalau muka saya kelomoh ya? Godek itu loh, ngerti godek kamu? Oh. Noleh ke belakang. Oh iya iya iya. Disembunyikan mukamu itu. Iya, sembunyikan di mana itu? Loh, kok disembunyikan di mana? Jangan sampai ketahuan sama Mami. Oh iya iya. Terus kalau Mami sama orang laki-laki, saya yang lirik dulu. Saya lirik. Seret. Kamu srot. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Iya toh, kan enggak kelihatan. Ya, saya seret-seret. Kamu saya srot-srot. Iya. Iya toh? Ya. Mami belum sampai melihat, kita terus sampai kita tamatkan. Seret-seret-seret-seret. Ya. Srot-srot-srot, Mami sudah deket. Ini Mami sudah di deket, saya gak tahu. Tepat saya srot-srot-srot. Saya dicolok-crot. Apanya saya lamber besmili kok. Wah kamu itu ngawur. Demi penyelidikan. Demi penyelidikan. Kan gak apa-apa toh. Terus kita ikutin terus. Diikuti, Mami kan naik mobil. Saya naik becak. Lah saya? Kamu jalan aja naik. Mami sudah sampai Solo 3, saya baru di Ungaran kok. Sudahlah, pokoknya diselidiki. Sekarang kita mencar saja. Naik becak bersama-sama. Iya, nanti kita ngomong sama Sumeti. Ayo kita selidiki sana. Jangan dulu dong. Kapan? Nanti-nanti saja, kita kan harus rundingan dulu. Rundingan sama siapa lagi? Ngomong-ngomongan cara, ini mengatur apa itu namanya? Mengatur penyelidikan ini loh. Iya, pokoknya kamu di muka, saya kan di belakang. Jangan sampai saya ketahuan Mami. Umpamanya dipukul Mami, oleh karena kamu yang tua, lebih baik kamu saja yang dipukul. Saya yang diajar. Iya, mana-mana toh saya. Enak. Hah? Enak kamu itu. Ngawur lah, nek saya yang dipukuli Mami terus lah hancur. Lebih baik kamu itu yang di depan. Terus? Sebab saya kan yang besar. Nanti kalau sampai saya di depan ketahuan Mami gitu loh. Begitu maksudmu? Sekarang begini saja. Enaknya. Iya dah. Iya. Mami kalau sama orang laki-laki kita goda nanti. Goda. Caranya goda? Loh, ini dicat semua ini rupamu. Mukanya? Iya. Muka dicat. Muka dicat. Dicat apa itu? Dicat hitam apa gitu? Cat hitam. Kamu pura-pura minta-minta sama Mami. Iya. Nah. Saya ngemis. Ya kayak orang ngemis itu lah, Din. Kok kalau kamu pantas jadi orang ngemis kok. Karena asal rezeki sing kada, Mas. Persis ya kok kamu kok. Ini ngasih contoh sama kamu kok kamu. Ini muka dicet. Masih basah enggak apa-apa. Kena matahari kering, dikelontok muka saya belang kok. Ini ngajak kok sih enggak sih kamu itu. Sementara. Oh, sementara lah nek rusak rai lah enggak karu-karuan nanti. Kok enggak karu-karuan. Sudahlah nanti saya ngatur. Kita biar tahu siapa yang mau dikawin sama Mami itu. Kalau tadi itu saya dengar-dengar ada tamu gitu. Ada tamu? Namanya siapa? Gudel apa? Itu jomblangnya. Jomblang? Uangnya habis Mami karena itu. Jomblang? Jomblang itu makanan apa itu? Goblok, makelar itu loh, Dil. Masa cari orang laki-laki pakai makelar kok? Kalau gitu kita cari di mana sekarang ya? Kita cari di pasar-pasar, katanya shopping tadi itu. Shopping? Kita cari di Singapura. Shopping itu tamu, Singapura. Shopping masuk shopping nak Singapura kok? Biasanya Mami naik plane ke sana. Naik plane nyusul sana. Kamu dapat uang? Iya. Nanti. Punya uang enggak? Enggak punya saya. Enggak punya kok mau naik pesawat. Ayo. Jangan. Saya enggak berani. Ada yang ketinggalan. Loh. Kamu bawa enggak? Apa itu, Mi? Marah. Ini macam-macam kamu. Mestinya kan kamu menganu membantu sama Mami, kok enggak kerja. Ini loh, ngerasani Mami. Apa? Ada maksud apa ngerasani Mami? Enggak mau ngintip Mami katanya. Mami kok sampai diintip. Mau diikutin. Diikutin. Kau yang ngajak, Mi. Seret. Ini apa kok seret-seret? Saya disuruh seret-seret gitu. Apa latihan apa? Seret-seret. Latihan ngintip kok tadi. Apaan yang kamu yang ngajak? Nanti kalau mami sama laki-laki seret-seret gitu tadi. Saya osrot-osrot. Itu apa omong apa? Enggak ngerti eko mi. Kamu jangan macam-macam loh sampai zaman. Omongnya orang nak marah enggak apa-apa, pating pecotot kan enggak apa-apa. Mi, kok pating seret-seret. Mami enggak mau memperhatikan sama kita-kita ini, Mi. Itu iya. Kamu kan udah besar, sekolah teruskan. Apa kamu berhenti sekolah? Iya. Kamu dijadikan apa kalau berhenti sekolah? Mami, jangan diomong-omongkan. Mami kalau rondo, rondonya sendiri gitu loh. Jadi kamu itu... Loh, maksud saya itu rondo ya seterusnya gitu. Seterusnya sampai mami mati itu rondo terus gitu loh maksud saya, Mi. Kamu itu rupa-rupanya anu ya, menentang kehendak manusia. Mami kan sama kamu itu kan sama saja sama manusianya. Kok kamu menentang mami? Enggak gitu maksud saya itu, mami kan sudah kawin sama papi. Iya. Papi meninggal jangan kawin dulu. Nah. Masa mami mau dua kali saya belum kawin. Kamu ya direm sedikit, Omi. Kemauannya itu direm sedikit gitu loh. Kamu harus prihatin ya. Mami menjanda, bapakmu sudah awarahum. Awarahum. Album. Almarhum. Ini nanti selamatan diatur. Ya. Selamatan untuk orang tuamu 100 harinya. Ya. Diatur. Selamatan yang biasa apa yang luar biasa? Ya, bapak sudah enggak ada, ya. Kekayaan masih begini banyak, Mi. Mm-hmm. Untuk menghormati arwahnya bapak luar biasa. Iya. Itu anaknya selamatan di mana, Mi? Nanti sewa stadion aja untuk selamatan. Selamatan nyewa stadion. Di rumah aja asal meriah gitu loh. Iya, di rumah. Di rumah sini apa di rumahnya bebek kan begitu. Loh, rumah kita sendiri. Di rumah sendiri, sendiri. Di rumah sendiri nanti kita ini untuk menjamu tamu, kita beli aja es gandul, es yang besar itu. Es baloan itu. Es baloan. Itu enggak perlu dipecah-pecah ya. Ditaleni ngarep lawang ya. Nanti tamunya satu persatu nyocop sendiri-sendiri. Nyocop es bandul sama darah gini. Iya. Itu nanti kalau umpama tepat dicucup lalu itu talinya merucut. Iya. Cerwot, gepeng mukanya, Mi. Enggak kan hati-hati talinya yang kuat. Oh, iya. Nanti iya. Diatur dengan masakan apa ya? Masakan apa itu nanya? Tapi yang pertama itu untuk menjamu tamu, jangan selamatannya dulu. Apa? Oh, makanannya dulu. Makanannya dulu kan. Oh iya. Diatur yang sebaik-baiknya ya. Iya. Pertama-tama kita mengeluarkan sop. Sop. Sop pil. Sop buntut. Iya. Buntut jaran. Wah. Kok buntut jaran? Habis makan ya gua telen kena buntut jaran. Enggak, sop buntut sapi. Alah, itu loh, nah, makanan biasa. Iya. Sop sudah selesai ditarik. Set. Diganti rawon. Rawon. Wah. Rawon-rawon dengkul. Dengkul penyanyi. Kok dengkulnya penyanyi ya? Sapi kok penyanyi. Semua sapi. Wah, enak. Enak sudah itu. Dimakan. Minumnya juga kita terus sekali deh. Makan klotek. Tamu sudah habis semua, tarik. Seret. Ganti soto. Wah. Soto ayam. Ayam kalkun. Wah. Wedhe ngono lan mi. Wes gini nah, makannya sambil kluk. Habis makan keloro peluk gitu ya. Enak. Sudah habis makan. Habis makan. Minumnya Mi. Nah, es. Iya. Es jeruk. Waduh. Jeruk kikit. Iya. Jeruk kikit ya apa sih Mi? Minumnya jeruk. Ceket kabeh ini lambe. Habis makan gaber tuh nanti. Minum es itu biasa. Oh, es jeruk itu ya. Yang seger. Jeruk manis. Jeruk manis, jeruk dari Bali. Diminum sama tamu, kita saksikan. So. Wah, ini sudah. Kita kan menghormati. Menghormati nah, ya. Untuk menghilangkan rasa amis-amisan, nah, itu diambilkan apa enaknya? Sabun. Sabun. Masa mulutnya tamu digerobrak gini satu persatu. Itu loh, kasih makan abu-abuan itu loh. Abu-abuan ya, apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Contohnya? Ya, Buari, Bu Ahmad, Bu Adi. Buah-buahan itu loh, Mi. Enggak, yang saya maksud itu buah-buahan dong. Kayak pisang. Nah, pisang kelodok. Nah, dondong. Apa salah? Duku. Cili-cili. Dendong apa beca? Iku malah nyanyi kok ya. Mami yang garung-garung kok. Permisi, permisi. Oh, Mas Gudel. Apa ini? Pemuda-pemuda ini. Ini anak saya, Mas. Oh. Ya, kenalkan aja. Ah, ya. Ya. Nama saya Pentil, Om. Kok besar sekali Pentilnya. Kok besar nama. Pentil. Lah, Mami kasih nama aja Pentil. Kasih aja Edi Pentil gitu. Edi, Mi. Enggak percaya saya. Loh. Wes konangan dulu kok. Namamu enggak dipercaya. Namamu yang lengkap, ya. Lah ya, Rus Pentil. Oh, betul. Betul. Ya, ya sudah. Mi, nah, saya minta itu, Mi. Degan, apa? Mi. Degan mana? Dan? Itu, Om bawa degan itu. Degan, oh, kepala saya ini dikira degan. Ya, mari dikrokop sini. Sudah saya mau... Jemput saya? Jemput. Sudah, oh, saya... Apa itu? Mobilnya sudah... Ada? Ada. Itu, tangki. Itu. Saya mau naik mobil tangki. Di atas tangkinya kayak numpak gajah. Iyo apa wong kok ya. Jemput atau gimana? Ah, begini ya. Kamu saya tinggal sama ini Om ya. Tahu enggak namanya? Om siapa? Om Gudel. Oh, ini Om Gudel lelelel. Enggak lelelel. Gudel medel-medel. Kerbonya di mana, Om? Oh, nama saya kok. Itu nama, nama bukan. Ya, dikatakan lah, pintil kok besarnya segini. Oh, membales. Kan Gudel Joni itu dah. Iya, Pak Gudel. Sekarang berangkat. Berangkat. Ya. Sekarang naik mobil sama-sama mobil. Mas, ya. Mas Gudel ya. Bisa nyetir? Nggak, saya surung nanti. Jadi dari sini sampai pasar ke rumahnya tadi didorong terus. Sudah punya uang untuk beli bensin? Belum. Mau? Tapi sudah. Mau dikasih? Siapa yang mau? Om Gudel. Mau? Mau? Mau? Dremis ini Om Gudel. Mau? Dremis ini. Sudah ya? Ya, saya tinggal ya. Ayo kalau udah kita ikutin aja.